alam gaib itu tidak bisa pakai rasio, nggak bisa pakai otak, karena alam gaib itu suatu alam yang tidak bisa dicangkau oleh panca indera kita. Mata nggak pernah melihat, telinga nggak pernah mendengar, panca indera kita nggak pernah. Maka otak tidak mampu untuk menganalisa. Otak itu bisa menganalisa, Pak. Rasio itu bisa berpikir benar, Pak. Kalau pernah diindra, pernah direkam oleh indera kita. Coba sekarang, Pak Sambian, ya. Bayangkan analisa tentang Tugu Pahlawan. Ada kan di otak Sambian, ya? Kayak paku terbalik itu. Yang itu mengintip-intip, gak ketok. Ya, terbayang kan dekat kita ini. Kenapa? Kita pernah melihat. Gini Bang, gini. Coba sekarang Pak sampean bayangkan sebuah tugu di tengah-tengah kota Riyadh Saudi Arabia. Bayangkan, ada enggak di otak sampean? Ada enggak? Enggak ada. Kenapa kok enggak ada, Bu? Belum pernah lihat. Nah, bukan berarti yang tidak bisa kita bayangkan itu tidak ada, Pak. Bukan sesuatu yang tidak bisa direkam oleh otak kita, itu tidak ada. Bukan. Itu barang gaib menurut kita yang tidak mampu. Termasuk alam barzakh, alam akhirat. Enggak ada. Kenapa? Enggak bisa rasional. Bukan berarti enggak ada. Tapi indra kita enggak mampu merekam. Baru sampean itu bisa tahu, dikasih tahu orang yang pernah tahu. Atau kalau alam kubur, alam akhirat, oleh zat yang maha tahu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita yang enggak tahu cuma menganalogikan, mengiaskan, bisa salah, Pak. Oh, tugu di kota Riyadh itu seperti Tugu Pahlawan. Salah. Seperti Tugu Munas. Salah. Baru sampai bisa tahu. Saya pernah tahu, Pak. Karena pernah tinggal di Riyadh 4 tahun di sana. Burj Riyadh namanya itu bahasa Arabnya. Oh, di tugunya itu di atas itu lebar kayak model payung begitu, kemudian mengecil sampai ke bawah, situ ada liftnya sampai ke atas. Di pinggirnya ada taman-taman indah. Kebayang sekarang, Pak, ya? Sampai bisa percaya karena dikasih tahu oleh yang pernah tahu. Alam akhirat juga demikian, alam kubur juga demikian. Kalau kita hanya pakai otak, gimana kehidupan di alam kubur? Ya seperti dunia ini. Butuh makan, butuh minum, butuh kendaraan, butuh pakaian. Akhirnya ketika dikubur, Pak, dibawakan mobil-mobilan kecil. Dibawakan ranjang-ranjangan. Bayangannya itu seperti di Indonesia, di dunia ini, Pak. Nah, untuk alam kubur, nggak bisa kita hanya pakai otak, Pak. Harus informasi dari yang maha tahu. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada kita melalui ulama-ulama mustahidin as-salafus salih. Jelas wangi? Nah, di alam kubur itulah ada azab, juga ada nikmat. Ada azab, Pak. Yang enggak percaya azab kubur itu Mu'tazilah, Pak. Wasil bin Atha. Enggak percaya azab kubur. Ya. Tapi dari hadis banyak, Pak, di antaranya Rasulullah itu pernah lewat di pekuburan Madinah dengan para sahabat. Setelah itu Rasulullah itu berhenti, Pak, di tengah pekuburan itu. Akhirnya Rasulullah, "Wah, sahabat, ini dalam kubur itu ada dua kuburan sedang disiksa oleh Allah, oleh malaikat." Tentang, tempung, tentang, tempung. Rasulullah mendengar dan melihat. Sahabat enggak mendengar dan enggak melihat. Itulah bentuk mukjizat. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, Rasulullah diberikan oleh Allah. Melihat keadaan alam gaib dikubur. Sama juga kemudian di bawah itu ada karomah para aulia. Rasulullah melihat, sahabat enggak ngerti. Akhirnya Rasulullah, coba ambil daun kurma. Diambil oleh sahabat dengan Rasulullah, dipecah itu, krek, ditancapkan di atas kubur itu. Rasulullah selama masih belum kering daun kurma itu, maka akan memberikan syafaat pertolongan kepada ahli kubur di dalam yang dalam keadaan disiksa itu. Ini kan dalil oleh sebagian ulama, nyelase di atasnya kasih bunga itu, Pak. Daun pandan sing disiris ditaruh di atas kuburan itu. Di sini cari kurma sulit ya, daun pandan enggak apa-apa, Pak. Pakai kembang ge monggo. Daun selase monggo. Tapi Ibu suka mandi kembang enggak, Bu? Tengah malam. Sahabat tanya, Rasul, kenapa nih kok disiksa? Iya, yang satu ini masalah najis. Gak perhatian masalah najis. Kadang-kadang sepeda motoran nih kebelet, gak ngenteni cari toilet. Parkir pinggir jalan, buka seletingnya, seret, sentil, cendal, cendal, cendal, lemari. Badan gini. Badan. Kresel teh. Saya enggak tebak cerita gebuk kan. Lengale kan non montor selte. Nah, toh ibu-ibu nyuci baju. Semuanya masuk bak. Yang luar, yang dalam. Belum dibersihkan najisnya, kumpul semuanya. Itu bukan mensucikan, tapi pemerataan najis.